Yang baju abu-abu. Baju abu. Oh ya, dah. Yang lain belum beruntung, habis di bapak ini. Silakan. Zain sudah dapat? Sudah punya? Oh, udah. Itu masih yang baju abu-abu. Depan, belakangnya Pak Didit. Oke. Okay. Halaman 47 jemaah, perhatikan. Oke. Okay. Kata beliau Hafizullah Ta'ala, jika terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka tidak perlu diperbincangkan dan tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena mereka sudah meninggal dan kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana cara mereka bersikap terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena perselisihan betul-betul terjadi antara Ali dan Muawiyah dan mungkin yang lain-lainnya. Seseorang jika berusaha membaca banyak sejarah perjalanan mereka, kalau tujuannya untuk mencari aib dan kesalahan, Anda pasti dapatkan. Anda pasti dapatkan. Karena mereka bukan orang yang ma'sum. Para sahabat bukan orang yang ma'sum seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda akan dapatkan. Cuman permasalahannya ketika Anda mendapatkannya, faedahnya apa? Tidak ada faedahnya jemaah. Karena satu, mereka sudah meninggal. Dua, meninggalnya mereka, Allah sudah ridhoi mereka. Untuk apa kemudian kita memperdebatkan, kita mempermasalahkan perselisihan yang terjadi kala mereka meninggal. Karena mereka dulu hidup, padahal mereka sudah tiada. Hari ini jemaah kita akan bahas bagaimana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menimbang. Hari ini bahasan hari ini, insya Allah kita akan baca nanti. Kenapa para sahabat kemudian kita, bukan kata-kata memberikan uzur ya. Tidak tepat memberikan uzur. Kenapa kita tidak boleh membahas? Kenapa kita tidak perlu memperdebatkan perselisihan mereka? Karena kebaikan mereka terlalu banyak untuk dibahas. Dibandingkan kesalahan mereka yang sangat sedikit. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menyebutkan fa innahum akallu takallufan. Mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling ringan bebannya. Maksudnya, salahnya dikit. Bersalah mereka, tapi sedikit. Sangat-sangat sedikit. Kebaikannya terlalu banyak. Itulah yang kita lakukan ketika kita ingin masuk ke dalam perdebatan yang mereka lakukan. Yang terjadi pada mereka, kesalahan yang ada pada mereka. Timbang. Kebenaran yang mereka bawa, jasa mereka untuk kita semua umat Islam, tidak bisa kemudian kita bayar. Bahkan kalau waktu cukup, kita akan bahas perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang ada di halaman 49. Tentang bahwasanya mereka orang-orang yang telah lalu, orang-orang yang terdahulu, al-muhajirin wal-ansar, ini sudah umat terbaik, tidak perlu lagi dibahas. Kita yang tersisa ini yang perlu kita bahas. Bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap mereka? Bukan seperti orang-orang Syiah yang na'udzubillah berani sampai level mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkafirkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka bukan orang-orang yang ma'sum, mereka orang-orang yang melakukan juga kesalahan. Apalagi kalau kita bahas kesalahan manusiawi, Nabi Muhammad saja memiliki kesalahan manusiawi. Dalam urusan agama, mesti yang mereka lakukan adalah ijtihad. Ketika mereka bersalah pun mereka berpahala, apalagi benar. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua kita insyaAllah, sikapnya adil. Tidak berlebihan kepada salah satu di antara yang lainnya. Semua mereka kita cintai. Semua mereka kita hormati. Apalagi di antara mereka ada Ahlul Bait. Kecintaan kita double. Penghormatan kita double. Pemuliaan kita kepada mereka double. Kenapa? Dia sahabat, di saat yang sama dia adalah Ahlul Bait, double. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan. Ini masih rekap. jika terjadi perselisihan di antara para sahabat, dan betul-betul terjadi, dan ingat jamaah, perselisihan di antara para sahabat sebelum kejadian Muawiyah dan Ali, perbedaan pendapat di antara mereka dalam urusan agama itu sudah ada, bahkan sejak Nabi Muhammad masih ada. Cuman berbedanya mereka adalah perbedaan di mana ingin mencapai tujuan yang sama. Bukan kemudian perbedaan yang membuat mereka fanatik dengan pendapat sendiri. Contoh mudah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimi'rajkan dan beliau diperlihatkan umat-umat terdahulu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fima makna singkatnya, beliau yakni diperlihatkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita. Ini sangat banyak. Dan katanya, dan disebutkan pada beliau, dan di antara mereka, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Setelah itu Nabi Muhammad berlalu, artinya beliau masuk rumah. Nah, 70 ribu orang ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diperdebatkan oleh para sahabat. Di antara mereka ada yang mengatakan, mungkin mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lain, mungkin mereka adalah orang-orang yang terlahir di atas keislaman kemudian meninggal di atas Islam dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyebutkan banyak hal. Mereka berbeda pendapat, tapi untuk tujuan yang satu. Apa itu? Apa kehebatan 70 ribu orang ini kok sampai bisa masuk surga Allah tanpa hisab tanpa azab? Tujuannya satu, bukan kemudian fanatik. Itulah yang terjadi di kalangan para sahabat. Berbedanya mereka demi sebuah kebenaran. Bukan kemudian, yakni fanatisme, pendapat pribadi, ketika diluruskan pun kemudian menyangkal. Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jika terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka tidak perlu diperbincangkan. Karena Anda mulai memperbincangkannya, Anda akan mulai mendapatkan kesalahan-kesalahan mereka. Yang sedikit tadi Anda akan dapatkan. Mulailah kemudian penghormatan Anda berkurang. Itu yang kita takutkan. Kenapa kita tutup jalannya dari awal? Tidak perlu diperbincangkan. Kenapa? Allah sudah jamin mereka surga. Anda mulai memperbincangkannya, Anda mulai memperdebatkannya, akan mulai benih-benih penghormatan Anda berkurang kepada mereka. Jika terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka tidak perlu diperbincangkan dan tidak perlu diperdebatkan. Karena mereka sudah meninggal dan kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Di antara sifat yang melekat pada ahlu sunnah adalah bahwasanya mereka mendoakan orang-orang terdahulu. Allah sudah sebutkan sifat orang-orang ini, ahlu sunnah ini. Bahwasanya mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang terdahulu. Dan jangan engkau jadikan pada diri kami ya Allah, hati kami ya Allah, ghillan. Rasa dengki kepada orang-orang yang telah beriman. Yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Dan mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka, ada yang dusta, bohong, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, serta ada juga yang diselewengkan dari yang sebenarnya. Yang dusta banyak, bukan lagi perselisihan mereka. Individu para sahabat pun sering didustakan. Belum pernah sebutkan satu contoh di sini tentang seorang sahabat yang bernama Uthman ibnu Hanif atau Hunayf radhiyallahu anhu. Bahwasanya disebutkan Uthman bin Hanif ini menyarankan kepada umat kala itu, berarti para tabi'in, murid-muridnya, Nabi Muhammad sudah tiada, agar mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sudah meninggal. Ditelusuri riwayatnya oleh para ulama, dusta. Ya, tapi seperti biasa, tanazulan bil khasam, biasanya kita ngalah kepada orang yang berdalil seperti itu. Oke, kita ikut pendapat Anda. Sahabat ini menyuruh orang, na'udzubillah tentunya, sahabat ini menyuruh orang untuk tawassul kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah meninggal. Maka perbuatan beliau sendirian, dan tidak dilakukan oleh semua para sahabat, atau dia menyelisih semua para sahabat, maka pendapat dia tidak bisa kita ambil. Itu kalau riwayatnya benar. Tahu-tahunya riwayatnya enggak benar. Seperti itulah memang biasanya dalil-dalil para penyembah kuburan, cerita-cerita dusta, hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, atau perkataan seorang alim yang diulamakan saja, padahal keilmuannya tidak diperhitungkan oleh para ulama yang lain. Atau yang terakhir, pakai ayat tentunya pasti sahih, atau pakai hadis yang sahih tapi salah faham. Ini 5 dalil para penyembah kuburan. Karena ini sudah zamannya orang selalu meminta dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kalau Anda sudah mulai mencari dalil dari sebuah amal yang Anda lakukan, itu di antara benih hidayah akan menyapa Anda. Tapi kalau Anda lakukan dulu, sudah Anda lakukan dan terbiasa melakukannya, apalagi cuma beralasan ikut nenek moyang, kemudian ditanyakan kepada Anda mana dalilnya, Anda akan cari-cari yang pas. Anda akan ngepas-ngepasin ayat. Anda akan cocok-cocokkan ayat dan juga hadis. Enggak, bukan suara bayi. Ada yang ngobrol kayaknya. Nah, baru hening ya. Tolong ya, yang duduk paling belakang nih, ikhwan nih. Pasang kupingnya ya. Karena saya enggak lihat akhwatnya. Iya. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan oleh seorang akhwat tentunya di antara agen rahasia ulun di balik layar. Itu di pengajian Samsat, ada akhwat ketika pengajian selesai dia kaget. Hah, tuntung ngajar. Masya Allah. Rupanya dari pertama dia ngobrol. Anda kalau pengen ngobrol, jangan pas kajian. Selesai kajian, Anda ya mungkin berjumpa dengan teman Anda, ngobrol sampai pagi. Pakai kopi, jangan lupa kemudian snacknya, silahkan. Ketika subuh kemudian Anda sholat, belum selesai, silahkan sambung. Iya, pengajiannya cuma sejam, subhanallah. Ini bukan ajang reuni ya. Jadi kayak, dia tuh kayak ketemu temannya tuh, kayak ketemu lama, padahal tetangga rumah. Ngobrol sepanjang pengajian, bingung saya. Ada yang takajud, tata ya, hah, tuntung ngajar, umat, berarti bapak aja mulai tadi. Subhanallah. Sorry ya bu, karena para ikhwan saya lihat, ibu-ibu saya enggak lihat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut jamaah. Soalnya Munsud Ahmad pian langsung ditutui jadi ulun dengan cara ulun ya. Kita dengan cara canda saja. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan-jangan nih. Mun pian ngikuti postingan ulun yang barusan, nah mungkin orang-orang yang seperti itu. Ya enggak? Oknumnya mungkin orang-orang seperti itu. Di pengajian cuman ngobrol. Begitu ada yang datang pakai jilbab kecil, langsung dia dengerin pengajian aja enggak. Karena sepanjang pengajian ngobrol. Begitu datang, akhwat pakai jilbab yang kecil, bahkan mungkin cuma nutup dada, kemudian mungkin pakai kulot, langsung kemudian, ya ini, bermuka masam dan bermuram durja. Itu bahasa apa itu? Gak tahu juga saya. Muncul begitu saja. Durja. Ya. Gitarisnya ada itu ya. Dewa Durjana ya. Wallah namis. Hei. Padi udah keras salah lagi. Gigi untu. Ahlus sunnah bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Menahan diri. Dan mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka ada yang dusta atau bohong. Dengan tujuan-tujuan tertentu mereka kemudian mendustakan riwayat untuk melecehkan seorang sahabat tentunya. Seperti ulun sebutkan bagaimana yakni palsunya riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membunuh anak perempuannya. Enggak pernah itu. Itu riwayat-riwayat orang-orang Syiah. Untuk selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu semuanya jelek aja. Ali bin Abi Thalib, Salman al-Farisi, siapa lagi? Fatimah, paling 4-5 orang mereka kecualikan. Itu riwayat tentang 4-5 orang ini, woi, pujian semua. Tapi untuk yang lain, habis. Mereka tuduhkan hal yang macam-macam kepada para sahabat selain yang mereka kecualikan. Contoh muda ya. Contoh muda yang sebaliknya. Beberapa hari yang lalu ada pertanyaan dari akhwat menanyakan tentang Ustadz, betulkah bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah haid? Saya katakan, kalau saya kasih jawaban, faedahnya apa untuk teman kamu? Supaya tahu benar ya. Kenapa? Karena temannya lagi. Jadi ini ada akhwat nanya saya nih. Ya. Ini akhwat nanya saya ini. Nah, terus temannya ini nanya bahwasanya ada temannya lagi, itu juga enggak haid. Lalu kemudian dia mengatakan mungkin dirinya seperti Fatimah. Nah, ini kebablasan. Jamaah, banyak akhwat itu bukan lagi enggak haid. Dia itu terlambat haid. Perempuan-perempuan di Eropa, mereka terlambat haidnya karena iklim. Karena iklim. Engkau bagai airnya. Karena iklim. Karena dingin. Subhanallah. Tapi tak pengen tahu katanya. Oke. Riwayat-riwayat yang berlebihan tentang Fatimah radhiyallahu anha rata-rata dusta bikinan Syiah. Lalu dikatakan rata-rata, ini perkataan Syekh Al-Munajjid, rata-rata dusta bikinan Syiah. Tapi yang benar di Sahih Bukhari banyak. Yang benar di Sahih Muslim banyak tentang keutamaan Fatimah. Dia adalah yakni pemimpin perempuan surga, Sahih Bukhari itu. Kemudian barang siapa yang menyakiti Fatimah, menyakitiku, Sahih Bukhari itu. Ini dalil-dalil yang sahih tentang keutamaan Fatimah. Tidak perlu kemudian Anda hadirkan riwayat-riwayat palsu untuk pujian, enggak perlu. Yang sahih banyak. Tapi kita tidak berlebihan. Itulah keutamaan Fatimah radhiyallahu anha, itulah keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keutamaan Ahlul Bait yang lain. Tapi kita tidak berlebihan. Cuman kalau sudah berbicara tentang sahabat yang lain, wih, habis, kafir semua. Inilah orang-orang Syiah Ahlus Sunnah, enggak begitu. Dan mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka, yaitu para sahabat, adalah yang ada yang dusta, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, serta ada juga yang diselewengkan dari sebenarnya. Ini yang paling banyak ya, diselewengkan. Kadang riwayatnya benar, kadang riwayatnya benar. Dimulai dengan sabda yang benar, tapi kemudian poin 2, 3, 4, 5 kemudian diselewengkan. Sering pian akan mendapatkan hadis berikut. Ketika mau masuk bulan Ramadan, tentunya bukan kasus sahabat, tentang proses ketika Nabi Muhammad naik mimbar, amin tiga kali. Amin tiga kali. Hadis yang sahih menyebutkan, aminan pertama, karena Jibril berdoa, celakalah seorang hamba, dia mendapati bulan Ramadan, tapi kemudian selesai bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni. Yang kedua, kemudian kata Jibril, katakan amin wahai Muhammad, kemudian aku aminkan. Aminan yang kedua, di anak tangga yang kedua, ketika Nabi Muhammad naik, kata Jibril alaihissalam, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satunya masih hidup, tapi dia tidak berbuat baik kepadanya, tidak sempat berbuat baik pada mereka. Dalam riwayat lain, dan mereka, yaitu orang tuanya, tidak menyebabkan dia masuk surga, karena durhaka. Kemudian kata Jibril, katakan amin wahai Muhammad, maka aku aminkan. Yang ketiga, celakalah seorang hamba, kata Jibril, orang yang disebutkan namu wahai Muhammad di hadapannya, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Ini hadis yang sahih. Pian akan dapatkan broadcast-broadcast sebelum Ramadan, awalnya benar tentang Ramadan, sisanya dirubah. Sisanya diselewengkan menurut kehendak orang yang ingin memalsukan hadis. Siapa yang pernah dapat broadcastan itu? Apa poin kedua dan ketiga? Hah? Tentang hubungan suami istri ada. Hubungan orang tua dan anak juga ada. Ini bikinan, diselewengkan. Subhanallah. Kemudian di bawahnya Rawahul Bukhari. Waduh, orangnya orang awam seperti kita itu kalau sudah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, itu sudah merasa aman. Subhanallah, sekarang itu sudah dicatut. Sudah sejak lama sebenarnya. Jadi Anda tidak perlu heran ada orang bikin hadis yang palsu, dia sematkan Imam Bukhari di belakangnya, dia sematkan nama Imam Muslim di belakangnya. Ini tidak perlu heran. Kenapa? Karena atas nama Nabi Muhammadnya mereka berani mendustakan. Apalagi cuman, belum katakan cuman, tanpa mengurangi penghormatan kita pada Imam. Apalagi cuma Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Muhammad dia dustakan. Lebih parah lagi, ada orang berani bikin hadis qudsi. Wah, itu kan berarti mendustakan Allah. Subhanallah. Jadi Anda tidak perlu kemudian, kenapa ya kok mereka berani? Sama Allah mereka berani. Demi kemudian menopang, mendukung, meluruskan semua keyakinan yang mereka miliki. Dengan topang dengan hadis-hadis yang palsu. Ini berseliweran. Makanya sangat capek untuk ulun pribadi ketika ada orang mendapatkan broadcast ujungnya Ruwahul Bukhari. Padahal bukan. Harusnya orang tenang. Di antara cara mengetahui hadis itu sahih dan membuat kita tenang kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu sudah kaedah lama itu. Sekarang itu sudah bergeser. Ketika ada postingan Bukhari Muslim pun, aduh benar enggak nih? Dan itu terjadi karena terlalu banyak orang yang sudah berani mendustakan nama Nabi Muhammad SAW dan menyematkan periwayatan dua imam besar ini. Bahaya jemaah. Makanya beberapa waktu yang lalu, kayaknya 2-3 hari yang lalu, ulun posting itu. Bahaya berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ustadz, ini bujurkah hadisnya? Ustadz, ini bujurkah hadisnya? Ini orang-orang yang yakni sudah mendapatkan benih-benih hidayah, dia ingin mencari keabsahan sebuah riwayat. Senang saya. Cuman saya harus bertugas karena terkadang cuman matan bahasa Indonesia. Nabi bersabda bla bla bla riwayat Imam Bukhari. Waduh. Akhirnya ulun bahasa Banjarnya itu harus bahahar. Ini kira-kira bahasa Arabnya apa ya? Harus ulun Arabkan dulu. Karena dengan kata bahasa Arablah kita bisa kemudian mencari. Entah itu di Mu'jam, tentunya sebelumnya di komputer dulu atau di gadget. Harus ada satu kata yang unik dari sabda Nabi Muhammad SAW yang saya pakai. Tapi bahar. Apa kira-kira lah? Subhanallah. Tapi untuk teman-teman yang bertanya, ikhwan akhwan, banyak subhanallah. Mereka ingin, yakni sebelum mengamalkan sesuatu, ini benar. Kayak tadi pagi, seorang akhwan, Ustaz, bujurkah anak tuh ketika lahir sepekan harus digundul? Betul mbak, berikut riwayatnya. Kemudian, betulkah? Kemudian rambutnya itu ketika ditatak, ditimbang, kemudian berinfak sebanyak graman timbangannya itu dengan perak. Betul mbak? Ini riwayatnya. Subhanallah. Menyenangkan. Kenapa? Orang nanya. Sebelum beramal dia nanya. Tapi dia ingin keabsahan sebuah riwayat sebelum dia beramal. Keren ini. Bukan kemudian beramal dulu, ikut dulu, banyak orang, habis itu baru cari dalil. Salah. Gak apa-apa. Capek juga lu gak apa-apa. Tapi amal kita harus benar. Karena terkadang ulun gak capek-capek amat. Kadang-kadang juga ulun nanya ustadz yang lain. Ustadz, iya. Bukan ulun broadcast ya. Ulun japri. Kalau ulun broadcast mereka marah. Ente nyari jawaban broadcast ke aneh. Katanya. Saya japri. Tat, ini gimana Tat? Oh, palsu itu Tat. Langsung. Rupanya dia pernah review. Rupanya dia pernah juga ditanya dan dia pernah bahas. Langsung dapat jawabannya. Maka mungkin sebagian di antara pian ketika bertanya. Jawabannya instan. Kenapa? Para ustadz sudah ditanya dan mereka kadang-kadang menyimpan jawaban. Ulun tinggal copy paste jawaban Ustaz Fulan. Kan begitu kalau pian biasa bertanya. Jawaban Ustaz Fulan. Wallahu a'lam bishawab. Masih rekap ini. Sedangkan dalam riwayat yang sahih, mereka adalah dimaafkan karena mereka adalah orang-orang yang berijtihad, yang bisa benar, bisa pula salah. Nah ini. Meskipun demikian, ahlu sunnah tidak mempunyai keyakinan bahwa setiap individu para sahabat adalah ma'asum, terjaga dari dosa besar atau dosa yang kecil. Enggak, mereka berdosa. Mereka para sahabat, manusia bukan seperti Nabi Muhammad yang ma'asum. Bahkan bisa saja mereka itu mempunyai dosa-dosa. Tetapi mereka itu memiliki kelebihan, keutamaan, yaitu lebih dulu beriman dan memiliki keutamaan yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Kalaupun dosa itu ada. Sehingga mereka diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan mereka yang tidak diberikan kepada orang-orang sesudahnya. Dan telah sahih dari sabda Rasulullah SAW bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia dan bahwa satu mud, yakni segini, satu mud orang dewasa, ukuran satu, ya satu gini, apa ini bahasa Banjarnya ini, satu gini, mud. Satu mud yang diinfakkan oleh salah seorang di antara mereka adalah lebih baik daripada emas segunung Uhud, sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh orang-orang sesudah mereka. Yani keutamaan mereka luar biasa. Nah, waktu itu kita berhenti yani pada poin ini. Berikut bahasan hari ini. Perhatikan halaman 48. Perkara-perkara ini apabila dibandingkan dengan kesalahan mereka, maka kesalahan-kesalahan itu akan hapus dengan kebaikan yang sekian banyak, dan tidak ada seorang pun yang menyamai mereka. Artinya katakanlah dosa mereka ada, kesalahan mereka ada, yang non ijtihad, yang bukan ijtihad ya. Karena ijtihad ketika salah pun dia dapat pahala. Kalau benar dapat pahala dua, kalau salah dapat pahala satu. Benar dapat pahala ijtihad dan benarnya ijtihad, sedangkan jika yang salah mendapatkan pahala karena berijtihad. Dia dengan kemampuan dia pribadi kemudian menentukan hukum syar'i. Dan mereka memiliki level itu, ini para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika timbul satu perbuatan dosa di antara mereka, nah berikut nih prinsip yang lain kita akan pelajari. Bagaimana jika memang dosa itu terjadi? Mereka betul-betul melakukan dosa. Kalau tadi kan kita tidak memperdebatkan perselisihan mereka, kita tidak memperbincangkan perselisihan mereka, kebaikan mereka terlalu banyak dibandingkan kesalahannya, jika itu memang sebuah kesalahan. Sekarang kita bahas jika mereka betul-betul berdosa. Jika timbul satu perbuatan dosa di antara mereka, maka bisa jadi mereka itu sudah bertaubat. Dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yakni orang-orang yang selalu bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang paling dulu menjalankan ketaatan. Mereka adalah orang-orang yang paling cepat dalam menjalankan ketaatan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian jika timbul satu perbuatan dosa di antara mereka, maka bisa jadi mereka itu sudah bertaubat atau berbuat sejumlah kebaikan yang dapat menghapuskan dosa kesalahan itu. Inilah para sahabat. Dan juga inilah yang harus juga kita praktekkan jamaah. Ketika bersalah, ketika berdosa, cepat-cepat hapus dengan menjalankan ketaatan. Cepat-cepat hapus dengan menjalankan yakni kebaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita belajar sama-sama waktu itu dengan Ustaz Muhammad Wujud di sini. Hafizullah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haithuma kunta, wa atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha, wa khalikin nasa bikhulukin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Banyak orang bertakwa, enggak ada orang bertakwa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, alladzina yakhafuna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratun wa ajrun azim. Surah apa itu? Tabarok ya. Surah Tabarok ayat sekian kalau enggak salah. Dan mereka, orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika sedang gaib, ketika sedang tidak terlihat orang, tetap bertakwa. Dia dengan gadgetnya di kamarnya. Dia dengan tabletnya di kamarnya. Dia dengan laptopnya di kamarnya. Dia dengan komputernya di ruangan khusus di kantornya. Duaan doang. Dia dan internet. Yang ketiganya setan ya. Dia dan nunjuknya setannya ke sini. Sorry. Dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan jari jemarinya untuk tidak mengklik tombol search di bagian Instagram. Macam-macam isinya tuh kalau Anda klik, wih, subhanallah. Masa TikTok sudah lewat, yang lain lagi sekarang. Enggak tahu apa saya istilahnya itu, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika sedang gaib bersendirian. Tidak ada orang yang lihat. Tetap dia takut kepada Allah. Apa kata Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Kalau banyak orang bertakwa, gampang. Di hadapan teman-teman bertakwa, kecil. Tapi ketika sedang sendirian, ketika tidak bersama teman, sedang safar ke kota orang, ke negeri orang, sendirian, masya Allah. Bukan karena dia nggak punya istri, tapi dia safar sendirian. Bukan karena dia jomblo, dia safar sendirian. Subhanallah, godaan begitu banyak, dan ketika direspon pun nggak ada yang kenal sama dia. Tapi subhanallah, dia tetap takut. Dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, yang Maha Melihat. Dan dia tahu bahwasanya yakni bumi ini tuhadditsu akhbaraha, nanti di hari kiamat dia akan mengkhabarkan semua kabar-kabarnya. Semua amalan yang pernah kita lakukan tercatat, mereka menyaksikan bumi ini. Dan sering ulun-ulang ini bahwasanya standar catatan Allah Subhanahu wa taala dzarrah, bagian terkecil di antara tiga bagian tubuhnya semut yang paling kecil. Kecil. Sekecil itu dosa Anda lakukan tercatat, bumi menyaksikan. Ngapain Anda? Waktu itu tata ya, menggaunya di pesawat, sama juga. Malaikat di langit. Ayo pian. Mungkin ada yang les ya, tapi tata ya, waktu itu menggaunya di pesawat, lebih parah lagi lawan malaikat. Sadang orang aja, di langit bermaksiat juanya ketek juga nih. Diketeknya pesawat, gugur pesawatnya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, kita akan lanjutkan berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad tadi, berkaitan dengan yakni lakukanlah kebaikan segera setelah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kembali pada hadis yang tadi. Para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an sallallahu alaihi wasallam bisa saja melakukan dosa, tapi bisa saja kemudian kebaikan yang mereka lakukan setelahnya sudah menghapuskannya. Itulah sikap adil dari kita ketika kita kemudian ingin mencari-cari kesalahan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah juga harus kita lakukan. Ketika kita bersalah, pasti bersalah. Ketika kita berdosa, dan kita pasti berdosa. Bahkan mungkin dengan dosa yang sama berulang-ulang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Maminkum min ahadin illa walahu dzambun ya'taduhu." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti memiliki satu dosa ya'taduhu, yang biasa dia ulang-ulang, orang lain enggak tahu. Semua kita pasti tahu diri kita masing-masing. Kita sering mengulangnya, cuman teman enggak tahu. Kita sering mengulangnya, istri enggak tahu, suami enggak tahu, anak enggak tahu, mertua apalagi. Tapi kita tahu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Banyak orang, enggak ada orang, tetap takwa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan barangilah, ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Maksiat dengan ketaatan. Segera. Kalau tidak segera, nanti akan terlena. Kenapa? Karena maksiat itu ada magnetnya. Dan maksiat itu kayak Android, minta update. Minta update, minta upgrade, terserah lah istilahnya apa. Ketika sudah sering melakukan dosa A, maka mulai syaitan akan bisikan, aduh udah biasa nih bro, naik level dikit dong, apa itu-itu aja, naik. Sudah lama dengan yang ini, mulai kemudian keluar kebosanan, setan datang lagi. Gimana bro, sudah bosan juga? Ada yang lebih dahsyat, naik level dong, naik level. Contoh mudah misalnya, yang biasa ngerokok. Wah, yang biasa ngerokok. Apa mulainya merokok? Broko anu broko rokok mild ya, ringan. Binian. Laki-laki digitukan kan? Wah, kehormatan kita jatuh sama setan nih. Kurang ajar dasar setan nih. Ayo, apa gerang beh ini? Yang kretek dong. Wah. Naik level dia, rokok kretek. Sebelum yang mild tentunya rokok linting ya. Kemudian sudah lama rokok kretek. Siapa? Sudah ringan Pak. Bah, naik lagi ada yang lebih dasar. Cimeng bro, cimeng. Wah, wow, langsung cimeng. Apa tuh cimengnya? Oh, ganja. Ganja. Biasanya ada di bulu tangkis. Ada ganja putra, ada ganja. Itu ganda ya. Sudah mulai error. Dan lanjut. Nanti kalau sudah bosan lanjut. Sampai semua narkoba dia rasakan. Na'udzubillah. Maksiat itu begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Segera bertaubat. Segera rujuk. Kalau misalnya Anda ada di komunitas, rata-rata teman-teman buruk, Anda betul-betul harus hijrah keluar dari komunitas itu. Keluar dah kan mungkin dari kampung itu. Karena Anda ingin menjaga iman. Jangan sampai kemudian, pokoknya saya mantap Ustaz. Biarlah mereka bermaksiat. Toh saya mengingkari kemaksiatan mereka. Saya kan belum mampu mengingkari. Oh, Anda berarti main-main sama iman. Tentunya ini bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Tapi disebutkan bahwasanya kebaikan yang sedikit bisa kalah dengan keburukan yang banyak. Apalagi tiap hari Anda diterpa itu. Teman-teman yang buruk. Lingkungan buruk. Untuk zaman sekarang kasusnya adalah grup WhatsApp yang buruk misalnya. Ngomongin orang tiap hari di situ. Gosipin orang tiap hari di situ. Belum lagi postingan-postingan yang gak baik. Alhamdulillah ulun kada pang lah. Nang ada ulun kada terbaca. Tertinggal sehari. Masya Allah. 1000 kada terbaca. Ya Allah. Kenapa nak bacai? Berarti seharian kawan ini apa ya 1000? Karena begitu muncul lu paling yakni cuma menyapa sebentar dan sapaan lu tidak nyambung. Ente baru keluar katanya kemana aja. Ya anu ya grup alumni ya. Subhanallah jamaah. Keluar. Jangan main-main dengan iman yang kita miliki. Jangan pernah merasa aman. Semua kita ini dalam kondisi berbahaya. Ingat ya, target jangka panjang iblis apa? Memasukkan kita ke neraka dengan banyak cara yang dia bisa lakukan sampai sukses. Jadi begitu kita melakukan kemaksiatan, terjerumus kita, tergelincir kita, kemudian terjerumus, jangan sampai masuk terlalu dalam. Segera keluar. Sadarkan diri. Kalau misalnya ada teman yang berusaha menyadarkan Anda, Anda harus paham sinyal itu. Kadang-kadang teman ingin menasihati Anda kemudian, bukan Anda sini, yang di luar sana. Pindah ke sini ya. Biasa aja Bang Bro, masih anum juana. Nyomo bahari kada kaya kada kaya ini aja. Wah kan langsung egonya keluar. Langsung kemudian ungkit-ungkit kesalahan temannya. Yang sekarang sudah hijrah. Allah henti dulu juga begini. Loh, teman Anda sekarang sudah baik. Teman Anda sekarang sudah hijrah. Dia ingin juga Anda hijrah seperti dia. Karena dia betul-betul ingin mempraktikkan iman yang dia miliki. Dia mau yang terjadi pada dia, terjadi pada temannya. Yaitu kebaikan. Andanya kemudian main tolak aja. Teman posting yang bagus-bagus dikomenin. Bukan dikomen lagi, bahkan mungkin di DM. Biasa aja lah bro. Gak usah posting-posting soal agama. Nanti kayak yang tahu aja. Masya Allah, ini utusan setan. Teman-teman seperti ini adalah utusan setan ya. Maka ketika Anda sudah menyampaikan, Anda sudah menasihati, kesabaran Anda cukup, mungkin tidak berteman lebih baik. Karena berbahaya. Jamaskan rahimakumullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini juga bahasan kita, pengingat untuk semua kita. Tentunya yakni ulun yakin, yakni dan ulun tidak pernah menjeneral, mengumumkan. Tidak, pasti oknum saja, dan itu sangat sedikit, dan itu sangat menyedihkan. Yang ulun posting itu sangat menyedihkan. Harusnya tidak ulun posting karena itu memalukan, tapi untuk pengingat semua kita, kenapa orang-orang sering mencap dakwah ini keras. Kita memang keras, tak taunya keras kepada sebagian kaum muslimin oknum, tapi kan orang taunya pengajian, padahal mungkin yang bersalah satu orang, tapi orang akan general. Wah, seperti itulah pasti semasjidan. Kan gitu. Makanya alhamdulillah sebagian ikhwan, sebagian akhwat juga komen. Dan komennya imbang. Saya ketika ke Masjid Imam Syafi'i enggak mengalami itu. Saya ketika ke Masjid Imam Syafi'i biasa aja. Walaupun juga ada pengalaman yang lain, yang buruk. Berimbang aja. Ini oknum. Jamaah, ulun pernah ceritakan kepada pian. Tapi lebih tepatnya waktu itu adalah kajian subuh. Ulun infonya dari, yakni agen rahasia ulun yang ada di balik layar sana. Temannya itu bukan lagi copot cadar. Bukan lagi copot cadar. Berhenti ngaji, bukan lagi copot cadar. Enggak pakai jilbab sekarang. Kenapa? Karena tersinggung dengan teguran temannya. Niat baik Anda luar biasa. Allah Subhanahu wa taala pasti akan catat. Cuman pilih kata-kata yang tepat. Cari juga sikon yang tepat. Itulah cara berdakwah. Hiasi kata-kata Anda dengan kelembutan, karena lembut saja sangat mungkin ditolak, apalagi Anda kasar. Masa gini pakaian perempuan? Orang baru hadir pengajian sekali. Dia selama ini, subhanallah, jauh dari agama. Tak taunya temannya susah payah menasihati dia untuk, coba deh kaji sekali-kali ngaji ke Masjid Imam Syafi'i. Mau dia ke masjid, subhanallah. Padahal ngerayunya lama. Begitu sampai sini, seperti itu sikap yang dia dapatkan. Entah ikhwan ataupun akhwan. Kalau misalnya Anda dapatkan orang datang ke masjid ini, masih dalam keadaan dia belum melihara sunnah, belum menjalankan sunnah, biar aja. Biarkan dia hadir dulu. Insya Allah nanti dia akan hadir lagi. Pelan-pelan dia akan faham. Bahkan mungkin nanti akhirnya akan bertanya. Harus seperti inikah memang selawar? Situ Anda terangkan. Bukan malah kemudian menghukumi dia langsung. Kada risihkah selawar dijajak kayak itu? Jamaah. Subhanallah. Ya Allah. Orang digitukan langsung pancat dia. Padahal dia pengen ngentut. Gak jadi ngentut. Ya Allah, yang akhwat juga. Ya akhwat juga. Mungkin orang, Anda bisa bayangkan, bisa jadi orang itu datang ke majlis ta'lim, dia mu'alaf. Dia baru masuk Islam. Sangat mungkin. Kenapa Anda gak bayangkan itu? Kenapa Anda bayangkan orang sudah seperti Anda? Ada orang yang subhanallah pencariannya lama, kemudian baru masuk Islam, dan dia milih ke sini. Sikap Anda tapi menyakitkan. Oh, seperti ini Islam. Balik saya ke agama yang lama. Subhanallah, penting jemaah. Bahasa halabiyunya itu attitude. Sikap. Attitude. Akhlak. Jemaah sekalian rahimakumullah, hiasi dakwah Anda dengan kelembutan, karena dengan lembut pun mungkin tertolak. apalagi Anda kasar, apalagi Anda nyinyir, apalagi Anda ya macam-macam. Terkadang mungkin bisa jadi enggak ngomong, tapi gestur, gestur tubuh Anda mengisyaratkan bahwasanya Anda mengejek dia karena dia mungkin baru ngaji. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah kenapa Nabi Muhammad SAW bersabda, yakni jika kalian bertiga, idza kuntum thalatha fala yatanajathnani duna thalith, jika kalian bertiga maka jangan sampai kalian berdua ini ngobrol berdua tanpa yang lain ikut. Padahal mungkin yang Anda obrolkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Cuman ketika Anda sedang bertiga, kemudian Anda berbisik seperti ini, dia mungkin akan ngerasa, aduh saya lagi diobrolin nih. Padahal mungkin enggak. Bagaimana baiknya? Maaflah, Anda ada pandai restumat. Berarti jelas. Sampai muncrat. Anda enggak lihat ya? Saya lihat. Dan saya merah. Berarti kan, oh berarti obrolannya betul-betul enggak ada hubungan sama dia. Itu enak. Tapi ini enggak sedang bertiga, kemudian nah ini. Itulah Nabi Muhammad sudah tanamkan akhlak dari awal. Berkumpul, ajak ngobrol sama-sama. Jika tidak, Anda pamitan. Aku hendak memandir rahasia setumatlah. Hei, kenapa aja? Faham dia. Berarti ini, ya nih, sekalian rahasianya, rahasia ini. Ini kurang ajar. Itu patahannya begitu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni akhlak, adab, lebih kepada orang lain, akhlak identik kepada diri pribadi. Ada orang itu memang terlahir dengan akhlak yang mulia, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhlak itu bisa dipelajari. Hingga kemudian Anda memiliki adab kepada orang, pada orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum Anda berdakwah, tentunya Anda pasti mengilmui yang akan Anda dakwahi. Dua, timing yang tepat. Tiga, pemilihan kata yang baik. Yaitu dengan perkataan yang lembut. Mungkin minimal tiga itu ya, yang sering ulun sampaikan. Ilmui apa yang Anda sampaikan. Cari pengwaktuan yang tepat. Hiasi kemudian dengan kebaikan. Sisanya mungkin banyak doa ya. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Keluar dari bahasan, tapi itu nasihat yang ingin sampaikan untuk semua kita sebagai pengingat. Jangan sampai karena perbuatan kita, satu orang kita, mencap buruk, jelek semua majelis pengajian. Padahal yang salah cuma satu orang. Karena dia sedang bersemangat untuk kemudian mempelajari ilmu syar'i, tapi ketika dia melihat seseorang yang kemudian tidak pas, tidak cocok, dengan pandangan sinisnya, itu sudah mengganggu. Jangan. Sabar. Biarkan dia hadir dulu. Kada apa-apa, dijajaknya kah selawarnya? Kada apa-apa. Ketika pengajian inya mencabuti jenggot kah? Kada apa-apa. Iya, pengajian dia. Tapi dia pakai duit 500-an, dua. Tak, set, tak, set. Ada yang buku ciak. Wah, kenapa aja? Jenggot enggak nyabut. Jadi rupanya salah cabut ya. Dia nyabut jenggot orang ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, biarkan aja. Biarkan dulu. Nanti pada waktunya. Waktunya tepat atau ketika bahkan mungkin pengajian selesai, ajak dia makan misalnya. Antepian dari mana? Uang. Hanyar pengajian anak dari sini. Wah, pas kita searah. Jadi dia ngomong dia dari Kelayan. Padahal nih yang ngomong nih ikhwan kita nih dari Manarap. Searah dari Hong Kong. Maksudnya searah mah itu udah putar balik. Pas kita searah ya. Bimbai kah? Karena ada kalau nang di Pekauman tuh, Minang Nyaman tuh. Langsung. Emang ada ya? Aduh. Merasa maka tahu. Kayak gitu kalau gak salah judulnya. Ya ada mie enak lah pokoknya di Pekauman itu ya. Wallah alam bisa. Sampai mana tadi? Nasihat ya untuk kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Harus lembut, harus lembut. Karena lembut saja bisa tertolak. Kembali pada bahasan. Kemudian jika timbul satu perbuatan dosa di antara mereka, yaitu para sahabat, maka bisa jadi mereka itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. atau berbuat sejumlah kebaikan yang dapat menghapuskan dosa kesalahan itu. Atau, Masya Allah, berapa uzur ini. Harus seperti itu memang. Karena kita ingin menghormati mereka. Banyak ataunya ini. Atau diampuni kesalahannya dengan sebab mereka lebih dahulu dalam segala hal. Atau diampuni karena syafaat Nabi Muhammad SAW, di mana mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkannya. Atau mereka diuji di dunia ini dengan ujian yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Udah berapa atau? 6. Lebih mungkin. Banyak kemungkinan-kemungkinan. Kenapa jika betul-betul mereka berdosa, kemungkinan-kemungkinan ini sudah menghapuskan dosanya. Apalagi misalnya, contoh ini. Diuji di dunia dengan ujian yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Coba, para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah kelaparan begitu lama. Sampai makan daun. Karena diboikot sama orang-orang musyrik. Tidak mendapatkan bahan makanan. Makan daun jamaah. Selama kita hidup sekarang ini, memeluk agama Islam, pernah kita makan daun. Paling datu kita makan daun, itu pun karena menginang. Kita gak pernah. Subhanallah. Makan daun. Kalau kita sering makan daging. Daging saudara sendiri. Bangkai pula. Gibah. Jadi terkadang memang orang jarang makan daging ketika Idul Adha. Tapi tiap hari dia makan daging. Gibah. Hati-hati jemaah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yani subhanallah. Udah mau ngomong apa tadi? Oh, para sahabat. Pian tahu orang tuanya Ammar bin Yasir. Orang tuanya Ammar bin Yasir. Bapaknya. Yaitu si Yasir radhiyallahu anhu. Karena mempertahankan keislamannya, diikat semua ujung bagian tubuhnya, yaitu dua tangan dan dua kaki, diikatkan ke kuda masing-masing satu, kemudian harus mengatakan kata-kata kekufuran dan menanggalkan keimanan. Kalau tidak, ini kuda ini akan kami pecut bersamaan, mereka akan lari, hancur lebur tubuhmu. Hah, ayo. Tetap dia mengatakan Tuhan saya Tuhan yang satu Allah Subhanahu wa taala. Tahambur awaknya. Hancur tubuhnya mempertahankan Islam. Ini sang bukan lagi mungkin, ini menghapuskan dosa mereka. Ujian yang sangat berat yang mereka alami ketika memeluk agama Islam. Kita enggak seberat itu. Jadi kalau misalnya Anda cuma dinyinyirin orang, maka sudah. Berlalu saja. Kemarin ya, gak tahu ada orangnya gak nih ya. Cakainya satu pekan yang lalu. Ada ikhwah kita, debat sama orang, tapi di lapak saya. Wow, ini kemudian ngomong sesuatu, di tag temennya, mungkin yang berseberangan ya. Dia komen. Wow, di komen lagi. Saya kan dapat notifnya terus, habis. Baterai saya habis kalau begini. Dua-duanya saya blok. Bodoh amat. Ente kalau pengen debat sana DM. Berdua-duaan. Cie dua-duaan. Ya Allah. Dilapak orang dia debat. Udah debatnya gak jelas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut jemaah. Atau di sini terlalu banyak. Coba kita hitungin. Bertaubat atau satu. Kesalahan dua atau dua. 3, 4. Berarti poinnya ada 5 berarti. Ada 5 kemungkinan mereka sudah Allah ampuni. Jadi untuk apa kemudian kita cari-cari kesalahan para sahabat? Enggak perlu. Tidak perlu. Lu lanjutkan. Apabila demikian, yang berlaku pada dosa yang benar-benar terjadi. Apabila demikian. Artinya ada 5 kemungkinan. Allah sudah ampuni dosa mereka. Jika memang betul-betul terjadi. Apabila demikian yang berlaku pada dosa yang benar-benar terjadi, maka bagaimana dalam perkara-perkara yang mereka berijtihad di dalamnya atau mereka ijtihadkan? Salah aja mereka dapat pahala, apalagi mereka benar. Dapat 2 pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَعَ فَلَهُ أَجْرٌ. Jika seorang hakim menentukan satu hukum, kemudian dia benar dalam ketentuan hukumnya, ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Pahala ijtihad, pahala benarnya ijtihad. Dan jika seorang hakim salah dalam ijtihad yang dia tentukan, maka dia dapat 1 pahala. Salah aja dapat pahala, coba. Ulun-ulang perkataannya, bagus sekali, Anda boleh garis bawahi ini. Apabila demikian yang berlaku pada dosa yang benar-benar terjadi dengan lima uzur tadi. Mereka sudah bertaubat. Mereka sudah yakni diampuni. Mereka sudah lakukan kebaikan yang menghapuskan dosa. Kemudian mereka diampuni. Mereka dapat syafaat Nabi Muhammad hingga kemudian diampuni. Atau kemudian mereka telah yakni ditimpa dengan ujian yang sangat berat hingga kemudian dosa-dosa tersebut sudah diampuni. Apabila demikian yang berlaku pada dosa yang benar-benar terjadi, maka bagaimana dalam perkara-perkara yang mereka ijtihadkan? Lebih lagi, salah aja mereka dapat pahala kok. Itulah seorang mujtahid. Padahal kalau benar, mereka memperoleh dua ganjaran. Dan jika salah, mereka memperoleh satu ganjaran. Sementara kesalahannya itu pun terampuni. Subhanallah. Jadi mereka ketika salah dalam berijtihad, mereka dapat satu pahala. Kesalahannya diampuni. Subhanallah. Jadi memang jamaah sekalian, ahlu sunnah orang yang sangat yakni menghormati para sahabat. Karena mereka sangat layak untuk dihormati. Bahkan kita tidak memperdebatkan, kita tidak mempermasalahkan. Bahkan jika betul-betul terjadi dosa pada mereka, Allah pasti sudah ampuni. Kenapa? Allah sudah ridhoi. At-Taubah ayat 100, Allah sudah meridhoi mereka. Allah sudah janjikan mereka surga. Nabi Muhammad sebutkan mereka surga. Lalu untuk apa kemudian kita membahas kesalahan mereka? Inilah sikap. Kenapa sekarang kita membahas? Karena banyak orang salah sikapnya. Mensejajarkan diri dengan para sahabat. Oh, jauh jamaah. Berani mensejajarkan diri dengan para sahabat. Sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi qarni, itu menghapuskan semuanya. Sebaik-baik manusia itu orang yang ada di generasiku, yaitu para sahabat. Enggak bisa dikalahkan ini. Kemudian, ulun akan sambung sampai sebelum perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kita pending di pertemuan yang lain. Sesungguhnya kadar yang diingkari dari perbuatan mereka yang tidak menyenangkan sangat sedikit sekali. Lagi pula dapat terampuni jika dibandingkan dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja sudah cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Jika memang betul ada. Jihad. Kita kan belum sampai level ini. Mempertahankan keislaman sampai level berperang. Belum. Hijrah di jalan Allah. Belum. Kita masih banyak gak enaknya. Dengan komunitas saja kita masih banyak gak enaknya. Gak enak ustaz, teman SMA, gak enak ustaz, ini reon. Macam-macam alasannya. Belum. Apalagi hijrah yang sesungguhnya yang mereka lakukan. Betul-betul pindah negeri atau kota. Membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Ini tidak tertandingi jemaah. Yang mereka lakukan pada agama ini cukup untuk menghapuskan dosa-dosa yang mereka lakukan kalau memang ada. Belum lagi janji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan untuk yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apapun yang kalian mau, aku sudah ampuni kalian. Subhanallah. Sudah diampuni. Kita kan belum dapat janji itu, mereka sudah. Berikut, siapapun yang memperhatikan sirah perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, keluaran pustaka Imam Syafi'i itu ada namanya Ensiklopedia Sahabat, 4 jilid kalau enggak salah. Itu layak Anda miliki. Di situ diterangkan, di situ dibahas 100 kalau tidak salah, 100 sahabat. 4 jilid itu cuma 100. Saya jilid 1 aja belum selesai. Jilid 2, 3, 4 masih plastikan. 4 jilid Ensiklopedia Sahabat. Murah jemaah. Kenali mereka. Bagaimana keutamaan mereka. Itu yang jilid pertama. Hampir separuh lebih. Itu Khulafaur Rasyidin doang. Hampir separuh. Khulafaur Rasyidin doang itu. Atau minimal 10 sahabat yang dijamin surga. Luas. Subhanallah. Layak dimiliki. Ensiklopedia Sahabat. Dapatkan di toko buku kesayangan Anda. Kalau Anda tidak sayang, sayangi. Siapapun yang mempelajari sirah atau perjalanan hidup para sahabat serta keistimewaan-keistimewaan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan ilmu dan keyakinan yang benar, maka ia akan mengetahui bahwa Para sahabat adalah sebaik-baik manusia sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah akan ada lagi seperti mereka setelahnya. Buat bacaan ringan, tinggalkan novel, tinggalkan majalah yang enggak jelas, tinggalkan koran. Beli buku yang bermanfaat, apa? Sejarah para sahabat. Bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana keutamaan yang mereka miliki. Dan inilah diantara wasiat Abdullah bin Mas'ud. Fa'arifu lahum fadlahum, kenali keutamaan mereka. Anda ingin muliakan sahabat, Anda harus kenal. Anda ingin hormati sahabat, Anda harus kenal. Caranya dengan baca buku. Karena sejarah mereka tercatat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi umat ini. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, aku dan para sahabatku. Kemudian yang berikutnya wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulama, mohon maaf. Barakallahu fikum, ustaz fikum barakallahu. Ustaz, ana dapat titipan pertanyaan dari teman ana. Oke. Jadi teman ana mempunyai seorang uak. Uak, oke. Uak. Uak itu berarti julak ya. Paman tertua ya. Hah? Saudara, gimana? Tertua. Itu merek speaker ya. Tertua. Ya, uak. Yang kadang-kadang ngeluarin suara itu ya. Itu wawa itu ya. Itu wawa itu ya. Jadi teman ana mempunyai seorang uak yang lesbi. Dan memiliki penampilan yang bila dilihat tidak akan ada yang tahu bahwa uaknya seorang perempuan. Iya. Yani tampilannya seperti laki-laki. Karena memang perempuan yang lesbian salah satu di antaranya mesti tampilannya seperti cowok. Tapi uak teman ana ini sudah pernah haji dan sering umroh. Wah. Pertanyaannya, siap? Satu, bagaimana cara teman ana memberitahukan kepada suaminya bahwa uaknya bukanlah laki-laki tapi seorang perempuan? Hah? Gimana nih? Oh ya, karena bukan. Oh iya, iya. Karena iya benar ya. Kalau misalnya itu dikira laki-laki, suami akhwat ini salaman aja tuh. Oh benar. Iya, bukan mahram. Iya. Ini kan yang cerita perempuan. Bagaimana saya bilangin suami? Ntar dulu. Betul-betul, iya. Iya, kasusnya seperti itu. Teman yang nanya kan perempuan. Dia punya suami. Suami ini yang ngira uaknya si akhwat ini kan laki-laki. Makanya salaman santai. Bahkan mungkin cipika-cipiki. Wallahualam bisa. Bagaimana caranya? Harus dikasih tahu. Mau bagaimana lagi? Ini pertanyaan pertamanya. Harus dikasih tahu. Bahwasanya, yakni uaknya itu adalah perempuan. Mas, kamu bukan mahram. Itu bukan laki-laki, Mas. Itu uak saya itu adalah perempuan, bukan mahram kamu. Wallahu a'lam. Harus dikasih tahu. Mau gimana dong? Kenapa? Karena haram sentuhan, yakni yang Anda lakukan. Walaupun tentunya ya dia enggak bakal naksir lawang Anda cowok. Cuman harus dikasih tahu. Apakah teman ana berdosa karena diam ketika suaminya bersalaman kepada uaknya? Karena teman ana bingung ingin jujur atau tidak karena uangnya itu yang membiayai uang sekolah teman ana. Di mana yang mana bila suaminya tidak bersalaman pasti semua keluarga akan heboh. Oh, siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani jika kasusnya demikian Anda tahu tapi Anda membiarkan, pasti Anda berdosa. tidak ada keringanan pada hal itu. Karena Anda tahu. Dan Anda membiarkan suami Anda melakukan dosa. Walaupun si suaminya, dia tidak berdosa. Kenapa? Dia enggak tahu ini perempuan. Tapi Anda yang mendiamkan, Anda akan berdosa selamanya. Kasih tahu. Berkaitan dengan bahwasanya nanti terjadi kehebohan, Anda hadapi entar. Hadapi nanti. Urus yang sekarang. Bahwasanya, yakni ini adalah perempuan, Anda tidak boleh bersalaman dengannya. Kemudian sampaikan tentang hukum, yakni tidak bolehnya bersentuhan laki dan perempuan yang bukan muhram. Harus disampaikan, jangan didiamkan. Dan Anda memiliki kemampuan, kelawang suami Anda kok. Bagaimana cara menyadarkan uaknya agar kembali ke jalan yang benar? Wah, ini yakni ya perlu dicari akar masalahnya. Karena itu penyakit. Karena itu penyakit. Penyakit pasti bisa diobati. Karena ada orang ya, sembuh dari penyimpangan-penyimpangan seksual karena mereka memilih untuk sembuh. Bukti bahwasanya mereka bisa disembuhkan asal dengan yakni dokter yang cocok. Konsulnya ke orang yang tepat. Kalau konsulnya ke orang yang salah, enggak bisa nih. Ini bawaan lahir, selesai, lanjut dia dengan kemaksiatannya. Enggak bisa, itu pilihan. Dia memilih. Subhanallah, wallahu a'lam. Cari akar masalahnya. Jangan-jangan selama ini memang dia yakni sering disakiti oleh laki-laki. Akhirnya no laki-laki dalam hidupnya. Tapi hasrat seksual harus dilampiaskan. Akhirnya dengan perempuan juga yang mau. Yang sejenis. Ketika dia ketemu, udah rohnya akan sama. Wallahu a'lam bishawab. Sampaikan akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan yang dia lakukan. Dan di antara sifat orang-orang yang beriman bertakwa, walladzina rifurujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Lumayan jauh ya pertanyaannya dari manhaj ya. Tapi Ustaz, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga pian sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kita semua dimasukkan Allah dalam surga Firdaus tanpa hisab. Amin. Semua kita insyaallah amin ya rabbal alamin. Bagaimana pandangan Islam? Benarkah para habib-habib adalah turunan dari Nabi Muhammad? Benar. Ya. Habib itu adalah istilah untuk kita, bahkan bukan di negeri kita saja. Di luar pun namanya habib, jamaknya habaib. Terlepas dari orang-orang yang kemudian memang berdusta mereka adalah habib. Tapi di luar itu mereka anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Ahmad mudah-mudahan saya tidak salah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum thaqalain." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang berat. Satu, kitabullah. Hablum mamdudun ma baina samai wal ard. Yang pertama, hal yang berat yang aku yani wariskan kepada kalian adalah kitabullah. Bagaikan tali yang membentang dari langit ke bumi. Yang kedua, itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kalian anak cucuku, keturunanku. Siapa? Ahlul baitku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berwasiat, ini kenapa kemudian semua kita harus mencintai, menghormati, memuliakan para habib, para habaib. Kata Nabi Muhammad, yang ori ya, yang original ya, bukan yang KW ya. Karena ada yang KW, ada yang ngaku-ngaku, modal celak lawan sorban. Mbah celaknya dihilangkan, sipit sekalinya. Dari mana Arabnya itu? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah yang original. Kata Nabi Muhammad SAW, "Udzakirukumullah bi ahli baiti." Aku ingatkan kalian atas nama Allah, maknanya muliakan, hormati, cintai anak cucuku, keturunanku, ahlul baitku. Anak keturunannya Ali dan Fatimah. Dan makna ahlul bait adalah semua orang yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, tapi yang saleh di antara mereka. Yang saleh di antara mereka. Yang tidak beriman, keluar dari ahlul bait. Paman Nabi Muhammad siapa? Abu Lahab. Paman Nabi Muhammad. Punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad. Lawang pamannya. Tapi dia tidak beriman, bukan ahlul bait. Allah sebutkan dia dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala siksa dia di neraka dan juga istrinya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka, binasa, dua tangan. Yani Abu Lahab karena dia ketika ngejek Nabi Muhammad, kita belajar sama-sama saudara Firanda. Ngejeknya dengan nunjuk-nunjuk pakai dua tangan. Wow, udah macam-macam. Allah sebutkan. Dan ketika meninggal, mengerikan jamaah, dia digelindingkan. Dimasukkan ke lahatnya itu digelindingkan. Karena sangat berbau. Dia dapat penyakit yang membuat kemudian tubuhnya, yakni kulitnya rusak. Berbau ketika mati, sangat bau. Digelindingkan, bukan ditandu, bukan diangkat, bukan dimakamkan. Digelindingkan. Begitu masuk, dari jauh semuanya melempari batu untuk ketutup. Dihinakan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan apa adanya. Kan ada yang mengatakan bahwasanya ketika membaca surah Al-Masad itu harus mengecilkan suara. Kenapa? Karena sedang membicarakan kepada Nabi Muhammad. Gimana? Dari mana ini ajarannya? Kalau Nabi Muhammad yang ngomong, kita akan ikuti. Ini cuma perkataan perasaan seorang Habib. Kalau ngomong surah Al-Masad, kita tidak perlu kemudian membahas dia kafir. Ya. Tapi dia kan paman Nabi Muhammad. Ah ini nih, wala wal baroknya enggak benar nih. Kenapa kita belajar manhaj? Kita akan belajar nanti al-wala wal barok. Kenapa Muslim itu harus jelas wala dan baroknya? Kepada siapa dia loyal, kepada siapa dia cinta, dan dari siapa dia berlepas diri? Harus jelas, ini orang kafir. Walaupun dia paman Nabi Muhammad SAW, dia kafir. Tidak ada sesuatu pun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, kecuali dia mesti mengganggu Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad berdakwah, dia mesti datang untuk ngerecokin bahasa kita sekarang. Nabi Muhammad berdakwah di pasar, dia juga datang. Pembohong nih, ini tukang bohong nih. Ponakan saya sih, tapi itu tukang bohong nih. Wow, subhanallah. Kasarnya begitu. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Kita harus mencintai, memuliakan, menghormati ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi Muhammad SAW hadis yang tadi, walam yaftariqa hatta yarida ilayyal haut. Dan dua-duanya Al-Quran dan kemudian ahlul baitku, anak keturunanku tidak akan terpisah. Kata para ulama, ini dalil ahlul bait Nabi Muhammad sampai hari kiamat ada. Sampai nanti keduanya bertemu denganku di telagaku. Sampai hari kiamat artinya. Tapi ingat ya, harus digarisbawahi. Yang saleh di antara mereka, itulah yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita hormati. Karena kata Nabi Muhammad SAW, man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalnya. Anak siapapun Anda. Anda anak keturunan Nabi Muhammad. Anda anak yakni bangsawannya Banjar. Anda anak bangsawannya Makassar. Anda anak bangsawannya Jawa. Misalnya. Raden Ajeng. Nah itu bangsawan tuh. Tapi yang untuk yang sudah nikah. Raden Ayu. Nah itu biasanya yang perawan. Di Banjar mungkin depan namanya ada Gusti. Ada Antung. Ya anak-anak bangsawan itu. Di Lombok misalnya ada Lalu. Anak bangsawan sebenarnya itu. Pelari 100 meter itu. Lalu Muhammad Zohri. Subhanallah. Anak siapapun Anda, semulia apapun Anda di muka bumi ini, ketika tubuh Anda dilukai pun betul-betul yang keluar warnanya biru. Anda darahnya biru. Mirip-mirip sama alien lah. Alien kan hijau ya. Anda darahnya biru. Jadi ketika luka itu, jadi orang mengiranya memar padahal dan keluar darah karena biru. Memar jalajal. Muhanya wa memar lu darah. Darahnya biru. Tapi kemudian tidak beramal, maka nasab Anda percuma. Anda anak yakni ningrat ke? Langsung kata-kata ningrat saya langsung lihat Ivan ya. Langsung ada di kepala itu jamrut gitu. Anda ningrat. Anda anak keturunan orang ternama, Anda bahkan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi Anda tidak beramal, nasab Anda tidak bisa mempercepat amal tersebut. Lambat ya lambat aja. Riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betakun dong. Wah, betakun dong. Jadi penggabungan dua bahasa ya. Hati-hatilah, kainnya jatuh. Kainnya jatuh. Atau ketika di pesantren dulu sering gitu ya, teman-teman itu menggabungkan bahasa Jawa dan bahasa Banjar. Rul, wis adus kah? Waduh, bahasa Jawa sama Banjar-Banjar. Wis adus kah? Kahnya itu bahasa Banjar ya, sisanya bahasa Jawa ya. Karena dia supaya terdengar Banjar, tapi depannya Jawa semua. Wis adus kah? Durung. Betakun dong, siap. Ini kayak-kayak itu ya, kayak ustazah itu ya. Tanya dong, Ma. Ini semuanya harus dilakukan. Subhanallah. Ketawanya gitu. Yang ketawa berarti sering nonton ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Parah itu. Tentunya banyak kebaikan beliau ya, tapi ada sesuatu yang dulu mungkin beliau sudah yakni beliau sudah revisi ya. Pernah ada pertanyaan kepada beliau, ditanyakan ustazah, apakah jika suami meminum air susu istrinya kemudian jadi saudara? Oh, enggak boleh. Haram. Nanti jadi saudara. Waduh, gimana dong? Subhanallah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhramu min ar-radha ma fataq al-am'a wa kana qabla al-fitam. Bahasan saudara persusuan diharamkan dari saudara persusuan apabila yani fataq al-am'a, nyusunya itu mengenyangkan. Pian ada enggak yang kenyang? Enggak. Jadi sama istri gitu ya misalnya. Sorry ya, ini 17 tahun ke atas ya. Yang belum nikah ya. Ya, tutup kuping lah ya. Anda dengarkan murotal lah ya. Sama istri misalnya gitu, ketika foreplay misalnya. Ada enggak kemudian sampai Anda kenyang dengan Sorry mertua saya nonton nih. Makasih Bah bajunya, Bah. Endorse mertua hari ini. Subhanallah. Kan enggak ada. Artinya persyaratan satu enggak terpenuhi. Persyaratan satu tidak terpenuhi. Terlepas dari perdebatan para ulama, 10 kali hisapan, 5 kali hisapan, 3 kali hisapan, kenyotan, itu ada khilaf tentunya. Tapi intinya kata Nabi Muhammad, ma fataqal am'a, yang membuat lambung dia itu kenyang. Kenyangnya seorang bayi ketika nyusu itu dia melepaskannya. Itu berarti dia sudah kenyang. Wa kana qabla al-fitam, kaidah yang kedua. Bahwasanya saudara persusuan menjadi saudara persusuan itu kalau terjadinya sebelum disapih, sebelum 2 tahun. Satu kenyang, dua sebelum 2 tahun. Lah Anda kan besengot. Aduh parah juga ya. Wallah alam bisawab. Kadang-kadang tersisa disengot ya. Wallah alam bisawab. Ya. Besisa tuh kayak ya. Ambil Oreo, ces. Sorry ya, aduh, ini mulia dengan manhaj salaf kok jadi begini, aduh, parah juga nih, gara-gara satu kata doang nih, betakundong, ini yang nanya dosa nih, ya, canda. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, betakundong, menurut pian BPJS itu ribakah kada, saya terjemahkan ya nih live ya, menurut Anda BPJS itu riba atau tidak? Jamaah sekalian rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab, bukan unsur riba yang dibahas di BPJS tapi unsur kezaliman yang ada di BPJS. Jika kezalimannya dihilangkan, wallahu a'lam. Yani bisa jadi halal. Wallahu a'lam bishawab. Kita ikut bersama pengajian di sini Ustaz Irwandi dan beliau menyebutkan akan diwajibkan ke semua yakni masyarakat atau penduduk Indonesia. Maka ketika sudah diwajibkan, tidak lain tidak bukan kita harus ikut. Untuk sekarang, wallahu a'lam bishawab, masih ada unsur kezalimannya. Jika itu dihilangkan, dan itu yang beliau sampaikan ketika bahkan diundang di Metro TV. Saya ingat sekali Ustaz Iwan diundang, kata beliau jika ini dihilangkan unsur zalimnya, maka transaksinya adalah benar kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Anda akan lebih jelas jawabannya tentunya tanya ke Ustaz yakni Hasbi ya. Ini masalah muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ulun bisi kawan mengaku salafi. Oke. Ini pengikut salafus salih. Terjemahan mudahnya salafi, pengikut salafus salih. Siapa? Nabi Muhammad, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Dan sebuah kebanggaan ketika Anda memang mengikuti Nabi Muhammad dengan metode beragama, saya salafi. No problem. Ustaz, kawan ulun mengaku salafi. Tapi mengikuti firqah-firqah yang menyimpang. Dia menyebutkan beberapa kelompok, tidak ayat saya sebutkan sekarang di sini. Hanya sekedar untuk mengetahui ajaran mereka. Oh. Nah, apakah boleh mengikuti kelompok-kelompok menyimpang hanya ingin tahu ajarannya? Enggak perlu. Enggak perlu. Anda tidak perlu coba-coba minum Baygon untuk tahu itu racun. Simple ya, pakai akal saya jawabnya sekarang. Karena para ulama telah menerangkan penyimpangan-penyimpangan mereka, bahkan terkadang para ulama itu ex mereka. Maka tidak perlu kemudian Anda coba-coba. Ingin tahu dong, jangan. Pelajari yang benar. Mantap Anda yang benar, oke. Mantap Anda dengan yang benar, oke. Mungkin Anda akan mengadakan riset, mungkin Anda bikin karya tulis, Anda harus tahu penyimpangannya, no problem. Seorang sahabat bertanya pada Nabi Muhammad keburukan supaya menghindari, supaya bisa tidak. Tapi prinsipnya sudah kuat dulu. Anda prinsipnya belum kuat. Bahkan mungkin yang intisari akidah saja, misalnya belum khatam. 13 prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Belum khatam Anda 13 poin itu. Yang ada nanti Anda malah tambah rancu. Soal keimanan Anda belum mantap. Memaknai iman Anda belum mantap. Sikap pada pemerintah belum tahu. Bagaimana pada para wali, pada karomah para wali. Kemudian para sahabat. Kemudian bagaimana berdalil. Walak wal baro. 13 kurang lebih prinsip dasar. Anda belum mantap. Maka jangan main-main. Jadi saya sarankan Anda mempelajari dulu, mantapkan dulu akidah yang benar, manhaj yang benar. Kalau memang diperlukan, seperti kayak kristolog itu, siapa? Zakir Naik. Dia sudah hafal Al-Quran. Tapi ada misi dia ingin mengislamkan orang lain. Maka dia juga harus hafal Injil. Tapi kalau tidak ada tujuan itu, kita Quran aja gak selesai. Tat, saya ingin baca Injil. Masya Allah. Quran gimana? Iqra 3 tat. Jawabannya mantap ya. Tapi Iqra 3 tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya apa yang dimaksud dengan hadith Qudsi. Okay? Dan kenapa ada terjadinya hadith Qudsi. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Makna singkat. Hadith itu cabangnya macam-macam. Ada hadis itu dilihat dari sisi yang mengatakan terakhir kali siapa. Maka jika hadis dilihat dari definisi yang mengatakan terakhir itu siapa, terbagi menjadi empat. Ada yang namanya hadis maqtu', terputus. Ini adalah hadis yang akhir atau orang yang mengatakan terakhir kali adalah seorang tabi'i. Orang yang hidup di setelah zaman para sahabat. Bisakah jadi dalil? Enggak bisa. Dua, hadis mauquf. Maka hadis mauquf adalah perkataan yang terakhir yang mengatakannya adalah seorang sahabat. Berakhir di seorang sahabat perkataan itu. Maka apakah ini bisa jadi dalil? Bisa. Karena tidaklah sahabat berkata-kata kecuali dia mendapatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, hadis mauquf itu terstop ya, artinya marfu', terangkat. Nah, inilah hadis yang biasa kita kenal. Hadis yang berakhir kata-katanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi level yang paling tinggi. Perkataan itu berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis qudsi. Jadi hadis jika lihat dari sisi berakhir pada siapa perkataan tersebut, maka terbagi menjadi empat. Hadis qudsi paling tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya, kata-katanya, nasnya, teksnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beda dengan Al-Qur'an. Nabi Muhammad dapatkan langsung hadis qudsi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Nabi Muhammad terima melalui perantara Jibril. Tapi ingat jamaah, bukan berarti kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima hadis qudsi langsung dari Allah, dia lebih utama dibandingkan Al-Qur'an. Tidak. Al-Qur'an tak terkalahkan. Al-Quran itu muta'abbadun bitilawatihi. Al-Quran itu ketika dibaca mendatangkan pahala karena bermakna ibadah. satu hurufnya dilipat gandakan menjadi suatu, menjadi 10 kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus ta'awudznya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alif. Ba, sekalinya hanya ikra aja, tapi ta'awudz sama bismillahnya. Wah, luar biasa. Ada orang begitu ya. Ta'awudznya luar biasa indah, bismillahnya indah. Wah, gurunya sudah, wah jangan-jangan ini sudah jago nih. Alif, ba, ya. Ba, ya. Tanya panjang ada ainnya lagi. Jamaah, satu huruf Al-Qur'an berpahala. Nabi Muhammad yang menyebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Man qara harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, sod, satu huruf, maka kata Nabi Muhammad, tentunya ketika Anda jadi imam ya jangan segitu juga. Rakaat pertama waktunya amin, sod, Allahu Akbar. Ah, ini buyar ya. Walaupun boleh, cuman jangan dipraktikkan. Kalau punya ditinjak pian di belakang, imam macam apa ini? Maka dia akan mendapatkan dengan satu kebaikan itu 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Ini tidak terjadi pada hadis qudsi. Tidak ada janji satu pahala per hadis qudsi yang kita baca per hurufnya. Beda kan? Walaupun Nabi Muhammad SAW terima langsung hadis qudsi dari Allah, tapi tidak mengalahkan Al-Qur'anul Karim. Allah berjanji menjaga Al-Qur'an. Tidak untuk hadith kudsi. Makanya hadith kudsi ada yang berani dustakan kan? Ada yang palsu bahkan hadith kudsi. Kenapa? Orang berani berdusta. Coba aja rubah firman Allah. Ketakuan langsung. Karena Allah yang menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Surah apa itu? Al-Hijr ayat 6. 9. 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Allah tidak berjanji untuk menjaga hadith kudsi. Tapi Al-Quran terjaga. Tiga. Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali menantang orang-orang kali itu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran dan mereka tidak mampu. Tantangannya 10 surah. Enggak mampu mereka. Tantangannya Allah turunkan menjadi satu surah. Enggak mampu mereka. Satu ayat mereka enggak mampu tiru Al-Quran. Sekalinya bisa pun maknanya adalah makna yang rusak. Lucu bahkan. Seperti Musailamah Al-Kadzab. Dia ingin meniru yakni tatanan indahnya Al-Qur'an, tapi dia ingin menyebutkan tentang yakni surah Al-Fil. Al-Fil, dzu anfun tawil, apaan? Al-Fil, gajah, belalainya panjang. Apaan itu? Flora dan fauna. Subhanallah. Lain dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Nabi Muhammad dan mereka tahu ini bukan perkataan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar ya tukang bohong ya. Kemudian Al-Quran, kita diberitakan baca Al-Quran, sebagian dari Al-Quran dalam sholat. Faqra' ma tayassara ma'aka min Al-Quran. Baca apa yang mudah bagimu sebagian dari Al-Quran. Dan tidak terjadi pada hadis qudsi. Jadi ketika sholat, waladhalin amin, qala Allah ta'ala, enggak ada. Jadi levelnya berbeda. Ya. Tapi ingat, hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Jadi tetap jika hadith kudsi harus di cross check dan hadith kudsi jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Wallahualam bisawab. Para ulama yang mengumpulkan di antaranya juga Imam Suyuti karangannya kecil. Karena memang hadith kudsi sedikit. Wallahualam bisawab. Kalau pertanyaannya kenapa terjadi hadith kudsi? Anda bertanya tentang perbuatan Allah. Maka pertanyaan sudah salah. Ini adalah ujian untuk kita mau taat atau tidak dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu yang mendengarkan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Sudah sejam setengah. Oke, ini yang bisa saya sampaikan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.